Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala asy-syarih Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد مناسبة الحديث للباب kesesuaian hadis ini terhadap bab yang sedang dibahas, yaitu bab tahqiq at-tauhid. Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah tahqiq at-tauhid, keutamaan barang siapa yang mentahqiq, yaitu memurnikan dan merealisasikan tauhid. Pada hadis yang disebutkan muallif, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, menyebutkan sebuah riwayat dari Husain bin Abdul Rahman, apa kesesuaian hadis tersebut terhadap bab yang sedang dibahas, itu bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqi at-tauhid wa thawabi dzalika 'indallahi ta'ala, bahwasanya di dalamnya, yaitu di dalam hadis tersebut, terdapat sesuatu dari penjelasan tentang makna tahqiqut tauhid. Dalam hadis tersebut terdapat sesuatu dari penjelasan terkait makna tahqiqut tauhid. Apa makna tahqiqut tauhid? Dijelaskan di dalam hadis tersebut. Terdapat penjelasan di dalam hadis tersebut tentang apa makna dari tahqiqut tauhid. Pemurnian tauhid. Realisasi dari tauhid. Begitu juga wa thawabi dzalika 'indallahi ta'ala. Dan juga terdapat penjelasan terkait thawab. Pahala, ganjaran yang akan diraih di sisi Allah Ta'ala bagi barang siapa yang bisa melakukan atau melaksanakan tahqiqut tauhid. Demikian kesesuaian dari hadis ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Ya. Naam. Apa penjelasan dari tahqiqut tauhid yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Bahwasanya orang-orang yang benar-benar memurnikan tauhid, ala rabbihim yatawakkalun, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah alaihi salatu wasallam, humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu makna tahqiqut tauhid, di antara penjelasan tentang makna tahqiqut tauhid. Itu mereka orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dikai, ya, tidak melakukan tatayur, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang telah berhasil untuk mengamalkan pemurnian tauhid. Begitu pula disebutkan wa thawabi dzalika indallahi ta'ala. Disebutkan pula dalam hadis tersebut apa? Ganjaran dan pahala yang mereka raih. Ya, apa itu? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal 'adzabin. Mereka masuk ke dalam al-jannah tanpa dihisab, tanpa diazab. Berikutnya qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faidah atau fawaid yang bisa diambil dari hadis tersebut? Yang pertama, al-faidatul ula, faidah yang pertama, fadilatus salaf. Kita bisa mengetahui dari hadis tersebut keutamaan kaum salaf. Yang dimaksud salaf ini adalah para generasi terdahulu dari kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah salafiyun. Ya. Kaum salaf dari generasi sahabat wa man ba'dahum minat tabi'in wa atba'it tabi'in. Kalau disebut dengan, kalau disebutkan istilah salaf, maka golongan pertama yang masuk di dalamnya adalah generasi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kemudian at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mana tiga generasi ini sering disebut dengan al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun jamak dari qarn, yaitu generasi. Al-mufaddalah yaitu generasi yang terbaik. Jadi kalau disebut al-qurun al-mufaddalah, generasi terbaik dari umat ini, yang dimaksud adalah as-sahabah wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Dan juga termasuk di dalamnya adalah para a'immatus salaf yang berjalan di atas prinsip dan manhaj mereka. Fadilatus salaf wa annama yarawnahu minal ayatis samawiyyati la ya'uddunahu 'adatan. Di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan salaf. Kita bisa melihat bagaimana keutamaan kaum salaf, para ulama salaf, bahwasanya mereka apa yang mereka lihat dari ayat-ayat yang ada di langit, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit, la ya'uddunahu 'adatan, mereka tidak hanya melihatnya sebagai suatu kebiasaan. Apa yang terjadi ketika itu? Sa'id bin Jubair bertanya kepada ashabnya, orang-orang yang ada di majelisnya, siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum salaf tidak menganggap sesuatu yang terjadi, terkhusus dalam hal ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit, itu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillahi. Bahkan mereka kaum salaf rahimahumullah mengetahui bahwasanya itu adalah ayah, tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menganggap ya sekedar peristiwa biasa. Ya, tidak. Tapi itu menganggap, dianggap sebagai suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Adillah Syar'iyah, bahwasanya bintang jatuh itu, atau disebut dengan syihab, itu adalah alladhi yurma bihi syayatin, alladhi yastariquna sam'a. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Bahwasanya bintang yang jatuh atau disebut dengan syihab itu adalah tanda kebesaran Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal itu terjadi untuk melempar para syayatin. Melempar para syaitan-syaitan yang mencuri berita langit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman kepada mereka, para syayatin tersebut, dengan melempar mereka dengan syihab. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, hafizallah, wa laisa ma'nahu annal kaukaba nafsahu yasqut. Dan maknanya ketika disebut dengan syihab atau bintang jatuh itu, bukan bintangnya yang jatuh, ya. Walakin yanfasilu minhu syadhiyatun. Akan tetapi yang dimaksud adalah ada serpihan atau pecahan dari bintang tersebut yang terpisah, ya. Sehingga pecah. Berupa serpihan itulah yang dipergunakan untuk melempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Itu semua terjadi dengan takdir dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang kedua. Al-faidatu tsaniyah. Hirsus salaf ala al-ikhlas. Wasyiddati ibtiadihim 'anil riya. Semangatnya kaum salaf untuk ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat di dalam beramal, baik di dalam berucap maupun berbuat, baik dalam berkata maupun beramal. Para salaf, kaum salaf rahimahumullah, sangat bersemangat untuk mengikhlaskan niat-niat mereka. Wasyiddati ibtiadihim 'anil riya. Dan mereka sangat menjauhi apa yang disebut dengan ar-riya. Mereka sangat berusaha untuk menjauhi ar-riya. Itu ingin dilihat ketika beribadah atau ingin mendapatkan pujian, ingin dipandang manusia ketika dia melakukan ibadah. Maka para salaf yang hendaknya kita meneladani mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengikhlaskan niat-niat mereka dan menjauhi segala hal yang bisa merusak keikhlasan. Di antaranya ar-riya atau yang semisalnya as-sum'ah. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Husain bin Abdurrahman, ya. Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Aku tidak sedang sholat ketika itu, tapi yang terjadi pada diriku adalah aku disengat oleh binatang berbisa. Nah, berikutnya faedah yang ketiga. Talabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatus salaf biddalil. Faedah yang ketiga adalah meminta hujjah tentang kebenaran suatu madhab atau suatu pendapat. Meminta bukti, hujjah, tentang suatu pemikiran atau suatu perbuatan atau suatu pendapat. Wa inayatus salaf biddalil. Dan bagaimana besarnya perhatian kaum salaf, para ulama salaf, dengan dalil, yaitu dalil-dalil syar'i terkait sebuah amalan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair. Bertanya kepada Husain bin Abdurrahman ketika ditanya, "Fama sana'ata?" Apa yang kau lakukan? "Irtaqaitu." Aku meminta untuk diruqyah. Maka bertanya Sa'id bin Jubair rahimahullah, ya. Bertanya hujjah yang menjadi landasan atau dasar dari Husain bin Abdurrahman untuk melakukan tadi, istirqa tadi. "Fama hamalaka 'ala dzalik?" Apa dasar yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Itu dasar dari dalil-dalil syar'i. Maka yang seperti ini tidaklah tercela. Ketika seorang meminta untuk, ya, dijelaskan kepadanya dalil tentang suatu amalan, tentang suatu ucapan atau suatu perbuatan. terkait dengan hal itu juga terkait vonis-vonis yang dikeluarkan oleh seseorang, maka tidaklah tercela ketika orang yang mendengar vonis tersebut meminta hujjah, meminta bukti, dalil, apa hujjah dari vonis tersebut? Apa dalil, barahin, bukti-bukti dari vonis yang diucapkannya? Maka ini adalah bukanlah suatu yang tercela. Bahkan ini adalah kebiasaan kaum salaf. Dan orang yang menghargai uqulun nas, menghargai dan menghormati akal-akal manusia, tidak akan menyampaikan sebuah vonis tanpa didasari dengan hujjah dan bukti yang bisa diterima. Ya. Tidak kemudian mengajak manusia untuk hanya sekedar membebek atau taklid pada ucapannya atau vonisnya. Ya. Tapi seorang yang hakim, seorang yang adil, tidaklah mengajak manusia untuk mengikuti ucapannya, tapi mengajak manusia untuk mengikuti hujjah al-adillah asy-syar'iyyah yang disampaikannya. Demikian seorang yang hakim, yang adil, yang insaf. Nah, maka di sini juga bisa kita lihat bagaimana kaum salaf. Ya. Biasa mereka menanyakan apa dalilnya. Nah, kemudian faedah yang keempat, masyru'iyatu al-wuquf 'inda ad-dalil wal 'amalu bil 'ilm. Disyariatkannya untuk al-wuquf 'inda ad-dalil, untuk berhenti ketika ada dalil. Wal 'amalu bil 'ilm, dan disyariatkannya untuk beramal dengan ilmu. Dan inilah yang diwajibkan kepada kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalil yang sudah kita pelajari dalam kitab Salasatul Usul. Bahwasanya prinsip di dalam agama ini adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, harus ada ilmunya. Sebelum kita mengikuti seorang di dalam hukum-hukumnya atau vonis-vonisnya, kita harus tahu ilmunya, hujahnya, dalilnya. Tidak hanya sekedar mengikuti tanpa dalil, tanpa bukti, dan tanpa hujah. Maka dalam hadis ini juga dijelaskan padanya tentang disyariatkannya berhenti. Ketika ada dalil, berhenti pada dalil, yaitu maksudnya berpegang pada dalil, dan beramal dengan ilmu. Wa anna man amila bima balagahu faqad ahsana. Dan barang siapa, dan bahwasanya barang siapa yang beramal dengan ilmu yang telah sampai padanya, maka sungguh dia telah berbuat ihsan. Dia telah berbuat sebaik-baiknya. Seorang yang beramal dengan ilmu yang telah sampai padanya. Dan demikianlah hendaknya seorang mukmin, apalagi seorang sunni yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Nah, faedah yang berikutnya, faedah yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Di sini terdapat teladan tentang menyampaikan ilmu dengan talattuf, dengan lembut dan hikmah. Ya, terdapat faedah tentang disunnahkannya atau disyariatkannya untuk menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan dengan sikap hikmah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ya, menyampaikan ilmu yang beliau dapatkan atau yang sampai kepada beliau dengan cara lembut, lemah lembut dan hikmah. Tidak dengan menampakkan sikap ya, sombong atau merasa lebih dibandingkan orang lain. Nah, demikian yang dicontohkan oleh kaum salaf yang hendaknya kita berusaha untuk meladaninya. Kemudian faedah yang berikutnya, ibahatur ruqyah. dibolehkannya untuk ruqyah, melakukan ar-ruqyah. Hal ini bisa kita ketahui dari apa yang disebutkan di dalam hadis tentang 70 ribu orang dari umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Bahwasanya mereka mendapatkan manzilah atau kedudukan tersebut karena mereka meninggalkan perkara-perkara yang muharramah, yaitu melakukan tatayur. Tatayur haram hukumnya. Merasa sial dengan sesuatu hal yang dilihat atau didengar yang tidak ada landasannya secara syar'i. Dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruhah. Perkara-perkara yang makruh, yaitu istirqa yang pertama, meminta untuk diruqyah orang lain, atau meminta untuk, ya, yaitu iktiwa, meminta untuk dikai oleh orang lain. Maka 70 ribu golongan yang mendapatkan keutamaan masuk dalam al-jannah tanpa hisab wala adab, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut, baik yang muharramah maupun yang makruhah, istighna'an anin nas, karena merasa cukup dari orang lain dan hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika ada seseorang yang melakukan ruqyah, ini ada tiga jenis. Dia meruqyah dirinya sendiri, meruqyah orang lain, ataupun diruqyah orang lain tanpa meminta. Maka yang seperti ini hukumnya tidaklah haram, tidak pula makruh, tapi boleh hukumnya, mubah. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, amma annal insana yarqi nafsahu aw yarqi ghairahu fahadha fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faraqa nafsahu waraqa ghairahu waraqahu ghairuhu fala karahata fi dhalik. Adapun manusia, jika dia meruqyah dirinya sendiri, baik dengan ruqyah dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun zikir-zikir yang disyariatkan, meruqyah dirinya sendiri, ya, membaca Al-Quran diniatkan untuk meruqyah dirinya sendiri, atau membaca zikir-zikir, misalnya zikir pagi dan petang, niatnya untuk apa? Untuk meruqyah dirinya sendiri. Begitu juga dia meruqyah orang lain, ya, meruqyah anaknya atau keluarganya atau orang sakit, saudaranya yang sakit, temannya yang sakit, ya, meruqyah orang lain, ya, dengan berbagai zikir-zikir yang disyariatkan. Maka yang seperti ini telah dikerjakan oleh Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau meruqyah dirinya sendiri, membaca al-muawwidzatain, ya, dan zikir-zikir yang lain, zikir pagi dan petang. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya beliau meruqyah orang lain. Selain meruqyah dirinya sendiri, Rasulullah juga diriwayatkan apa? Meruqyah orang lain. Iya, meruqyah cucunya misalnya, ya. Atau juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah diruqyah oleh orang lain sebagaimana yang terjadi ketika menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Beliau diruqyah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah tidak menolaknya dan tidak melarangnya. Bahkan beliau menyetujuinya. Jadi tiga hal ini, seseorang meruqyah dirinya sendiri, atau meruqyah orang lain, atau diruqyah orang lain tanpa meminta, maka yang seperti ini, fala karohata fi dhalik. Tidak ada karohah sedikitpun padanya. Ya? Sehingga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan keutamaan ini. Termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ya? Karena Rasulullah pun melakukannya. Demikian. Kemudian jika ada yang bertanya Di sini tadi sudah disebutkan tentang hukum ruqyah dengan rinciannya tadi. Kalau meminta ruqyah kepada orang lain, hukumnya apa? Hah? Meminta ruqyah dari orang lain. Dia sakit, minta orang lain tolong ruqyah saya. Hukumnya apa? Makruh. Kalau meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain atau diruqyah orang lain tanpa meminta, hukumnya mubah. Tanpa karohah. Bila karohah. Kemudian jika apa hukumnya al-kai? Ya. Kalau iktiwa, ya, jelas. Sebagaimana yang disebutkan tadi, hukumnya makruh. Karena menghalangi seseorang untuk mendapatkan apa? Keutamaan ini. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. Meminta untuk dikai oleh orang lain. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Dan secara umum hukum kai itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Iyanatul Mustafid, al-hadithu dalilun ala jawazil ilaji bil kai ma'al karaha. Jadi secara umum hukum kai itu di dalam hadis tersebut disebutkan atau terdapat dalil padanya tentang diperbolehkannya pengobatan dengan teknik kai. Ma'al karohah, tapi ada unsur karohah di dalamnya. Sehingga pengobatan dengan teknik kai itu makruh hukumnya. Ya. Itu pun ya, tetap boleh dilakukan, tapi ada unsur karohah padanya. Itu pun, kebolehan itu pun harus disertai syarat. Bisyart, ayyakunal mu'alij bihi min ahlil ma'rifah. Alladzina ya'rifuna mawdi al-alam wa mawdi al-kai. Wa miqdar al-kai. Dengan syarat, ya, kai dibolehkan, tetapi ada unsur karohah padanya, itu dengan syarat yang mengobati atau yang melakukan kai itu harus seorang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian mengetahui mana tempat sakitnya dan bagaimana cara mengkainya. Tempat besi panas itu diletakkan di bagian mana harus tahu. Begitu pula bagaimana kadarnya, seberapa panasnya dan seberapa lama. Itu harus diketahui oleh yang mengobati. Ya, jadi yang melakukan pengobatan kai harus orang yang benar-benar ahli. Karena apa? Ya, dijelaskan oleh para ulama, kenapa kai ini terdapat unsur karohah padanya? Karena ada alam. Ada rasa sakit padanya dan ada madarat padanya. Besi panas ditempelkan di tubuh manusia pasti terjadi kerusakan pada bagian tubuh tersebut. Ini illah sebab kenapa kai hukumnya makruh. Boleh, tapi ada unsur karohah padanya. Berbeda dengan ruqyah. Ketika meruqyah diri sendiri, atau meruqyah orang lain, atau diruqyah orang lain tanpa meminta, tidak ada madarat sedikit pun padanya. Bahkan manfaat yang ada. Adapun kai, ada madarat, ada mafsadat. Sehingga tidak boleh dilakukan kecuali jika ia tahaqqaq, benar-benar dipastikan, atau kemungkinan besar dipastikan, maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadatnya. Ya. Nah. Kemudian pembahasan yang berikutnya dibahas pula oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini, tentang hukum berobat secara umum. Karena pembahasan kita ini tentang sakit. Orang sakit minta diruqyah, hukumnya makruh. Seorang merasa sakit meruqyah dirinya sendiri mubah. Ya. Terkait dengan orang-orang sakit. Lalu bagaimana hukumnya berobat dengan teknik-teknik pengobatan yang lain? Misalnya dengan meminum pil, obat atau kapsul atau tablet dan semisalnya, obat-obat kimiawi. Begitu pula dengan pengobatan dengan cara herbal, tanaman obat, atau dengan melakukan operasi. Misalnya operasi pengangkatan tumor dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, diringkas oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bahwasanya itu semua berobat, hukum berobat dengan tadi hubub istilahnya, yaitu pil-pil atau obat-obat, ya. kemudian dengan herbal atau dengan ijra al-amaliyat al-jarahiyah, dengan melakukan operasi, misalnya dengan pengangkatan tumor atau memotong bagian tubuh yang abnormal, yang tidak normal, ya. Apa hukumnya? Maka ini semua hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Min ghairi karahatin, tanpa ada unsur karahah padanya. Apa dalilnya? Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, tadawau wa la tadawau bi haramin. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Di sini terdapat apa? Lafadz amr, lafadz perintah. Tadawau, berobatlah kalian. Tapi kemudian ada nahi, ada larangan. Wala tadawau biharamin. Jangan kalian berobat dengan perkara yang, dengan sesuatu yang haram hukumnya. Ya. Nah. Padahal hukum asal perintah itu wajib. Tapi di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya hukum berobat itu ya tidak sampai tingkatan wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan demikian. Berpendapat bahasanya hukum berobat itu wajib. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah. Begitu pula dalil yang menunjukkan bahasanya berobat itu hukumnya mubah adalah sabda Nabi SAW dalam atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa'an. Illa wa anzalalahu shifa'an. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah menurunkan obat baginya. Ini wahyu yang diterima Rasulullah SAW, yang mana beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu atau logika atau pendapat pribadi. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan beliau mengkhabarkan bahasanya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit pun kecuali pasti Allah turunkan obat baginya. Alimahu man ya'man alimahu wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan jahil orang yang jahil. Ya, tidak tahu orang yang tidak tahu. Tapi pasti namanya penyakit yang diturunkan, Allah takdirkan ada di muka bumi ini, pasti Allah turunkan obatnya. Hanya saja ada yang tidak tahu dan ada yang tahu. Nah, hadis ini sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa minal ulama man yara anna tadawiya mustahabbun. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya berobat itu hukumnya mustahab. Wa minal ulama man yara annahu wajib, dan sebagian ulama bahkan ada yang berpendapat bahwasanya tadawi berobat itu hukumnya wajib. Wat tadawi sawa'an kana mubahan au mustahabban au wajiban. Sehingga kesimpulannya, berobat, baik yang berpendapat berobat itu hukumnya mubah, atau mustahab, ataupun yang berpendapat wajib, la yunafit tawakkul, tidak menafikan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berobat dari penyakit tidak menafikan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mengurangi tauhid seseorang. Ya, baik yang berpendapat berobat itu hukumnya mubah ataupun mustahab ataupun wajib. Li'anna ba'dal juhal yaqul utrukit tadawi tawakkulan 'ala Allah. Karena sebagian orang-orang yang jahil yang tidak paham ilmu agama ini mengatakan jangan kalian berobat. Jangan kalian berobat, tawakal kepada Allah. Ini orang jahil kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Sebagian orang jahil mengatakan demikian. Ya, melarang manusia untuk berobat. Jangan kalian berobat. Ya. Tawakal saja kepada Allah. Ya. Naqul, maka kami katakan, al-akhdu bil-asbab la yunafid tawakkul. menempuh sebab, mengambil sebab, tidak menafikan tawakal sedikitpun. Wattadawi sebab, dan berobat itu adalah sebuah sebab. Suatu sebab, wal akhdhu bil asbab qad amara Allah taala bihi, dan mengambil sebab, menempuh sebab itu adalah suatu hal yang termasuk sebab-sebab yang terkadang atau yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di sini jelas bahwasanya hukum berobat itu, ya, demikian minimalnya mubah, ya. Dan tidak ada karohah sedikit pun padanya. Dan berobat tidak menafikan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Meyakini berobat itu hanya sebagai sebab. Adapun kesembuhan minallahi wahdah. Kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat yang kita konsumsi, yang kita minum, itu semua hanya sebab, ya. Jika Allah menakdirkan dengan obat itu kita sembuh biiznillahi taala. Tapi berapa banyak pun obat yang kita konsumsi, pengobatan apapun yang kita tempuh, terapi apapun yang kita ambil, kalau Allah tidak menghendaki kita sembuh dari penyakit, maka tidak akan bisa sembuh. Dengan keyakinan yang seperti ini, seorang hamba sama sekali tidak rusak atau cacat tawakulnya kepada Allah selama dia meyakini yang seperti ini. Bahwasanya obat-obat yang dia ambil itu hanya sebagai sebab, tapi Allah lah yang menentukan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Naam. Faedah yang berikutnya, faedah yang ketujuh, irsyadu man akhadha bisyai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Irsyad memberikan bimbingan kepada seseorang yang melakukan sesuatu yang disyariatkan, dibimbing untuk mengambil sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdol. Ya. Sebagaimana yang dilakukan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ketika ditanya Husain bin Abdurrahman, ma hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk melakukan hal itu? Husain bin Abdurrahman menjelaskan, ya, haditsun haddatsanahu Syabi, hadis yang disampaikan oleh Syabi kepadaku atau kepada kami. Maka ada dalil sehingga Sa'id bin Jubair tidak menyalahkannya. Ya. Faqad ahsana manintaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik orang yang mengamalkan apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Tapi kemudian Sa'id bin Jubair tidak berhenti. Tapi beliau menyampaikan ilmu yang di sana terkandung hal yang lebih utama. Yaitu keutamaan orang-orang yang tidak melakukan istirqa. Tidak melakukan atau tidak meminta ruqyah dari orang lain. Ya. Maka di sini terdapat faidah penting, hendaknya kita bersemangat untuk membimbing manusia kepada sesuatu yang lebih afdol, ya, kepada sesuatu yang lebih utama. Faidah yang berikutnya, fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umamu. Keutamaan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu ketika ditampakkan kepada beliau umat-umat. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga ditampakkan kepada beliau umat-umat manusia ini, ya. Faedah yang berikutnya, annal anbiya'a mutafawituna fi 'adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu berbeda-beda jumlah pengikut mereka. Ya, ada yang seorang nabi yang ada nabi yang pengikutnya banyak. Bahkan pengikutnya terbanyak yaitu Nabi Yuna alaihi salatu wasalam. Ada yang di bawahnya, ada yang pengikutnya hanya rahat 3 sampai 9 orang. Ada yang pengikutnya hanya 2 orang, ada yang 1 orang, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Sehingga derajat nabi atau kondisi para nabi itu juga bertingkat-tingkat terkait dengan jumlah pengikut mereka. Faedah yang berikutnya, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berhujjah atau berdalih dengan suara terbanyak atau dengan jumlah yang terbanyak dan menyangka bahwasanya al-haq, kebenaran itu terbatas pada mereka, yaitu mereka yang terbanyak. Jadi di sini terdapat bantahan tentang orang-orang yang menganggap bahwasanya kebenaran itu tergantung yang paling banyak. Yang paling banyak diikuti manusia, maka itulah al-haq. Ini adalah pemikiran atau ya, anggapan yang batil, yang rusak, yang keliru, ya. Bahkan di sana ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tentunya nabi ketika diutus kepada suatu umat, suatu kaum, jika kaumnya tidak ada yang mengikuti dia sama sekali, tentunya jumlah kaumnya lebih banyak dibandingkan nabi tersebut. Tapi al-haq bersama nabi tadi. Di sini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan mayoritas, tidak diukur dengan jumlah. Bahkan sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, ya, justru al-haq itu sedikit orang yang bisa berpegang teguh padanya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali terasing di akhir zaman nanti sebagaimana awal mulanya. Dulu bagaimana Rasulullah seorang diri memeluk Islam, kemudian diikuti segelintir orang, satu, dua orang. Awalnya asing, ya. Maka demikian pula Islam di akhir zaman akan kembali terasing sebagaimana di awalnya dahulu. Maka Rasulullah menyebutkan fatuba lil ghuraba. Maka tuba, beruntunglah. Sebagian para syurah menyebutkan tuba itu adalah pohon di jannah. Maka tuba bagi orang-orang yang terasing. Apa orang terasing itu? Definisinya apa orang yang terasing disebutkan dalam riwayat yang lain? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang melakukan islah, perbaikan. Perbaikan terkait dengan agama, akidah, tauhid, ibadah. Ketika masyarakat pada umumnya ketika itu sedang rusak. Maka ghuraba, orang-orang yang terasing adalah orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki keadaan. Pertama dirinya sendiri, kemudian orang-orang terdekatnya yang ada di sekitarnya, kemudian masyarakat secara umum. Maka dia asing. Karena mayoritas manusia ketika itu dalam keadaan rusak. Rusak akhlaknya. Terlebih rusak akidahnya, tauhidnya, ibadahnya. Maka asing orang-orang yang demikian. Begitu pula disebutkan dalam Al-Quran. Banyak yang menunjukkan, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lainnya. Faedah yang berikutnya, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Yang wajib adalah mengikuti al-haq. Bahwasanya yang wajib hukumnya adalah mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, walaupun yang mengikutinya sedikit. Ya, ini masih terkait dengan faedah yang sebelumnya. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyad, seorang alim min ulama'is salaf, mengatakan, ya, alaikum bitariqil huda, wala yadurruka qillatus salikin. Wajib bagimu untuk berpegang teguh atau mengikuti jalan petunjuk, jalan kebenaran, wajib bagimu. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan memudaratkanmu, tidak akan mencelakaimu sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan petunjuk tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, wala taghtar bikathratil halikin. Dan jangan sekali-kali, waspada kalian dari jalan-jalan kesesatan, dan jangan sekali-kali kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Demikian kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Faedah yang berikutnya, yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalamu wa qawmihi, keutamaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya. Karena beliau yang pertama tentunya termasuk ulul azm, dan beliau termasuk Nabi dan Rasul yang terbanyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-13, fadilatu hadhil ummati wa annahum aktsarul umami ittiba'an linabiyyihim sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umat ini dan bahasanya mereka adalah umat yang terbanyak mengikuti nabi mereka Muhammad alaihi salatu wasallam. Faedah yang berikutnya, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabi, keutamaan memurnikan tauhid dan pahalanya, ganjarannya. Faedah yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilm wal mubahathati fi nususi syara' lil istifadati wa idharil haq. Bolehnya untuk melakukan munadharah. Munadharah itu diskusi di dalam ilmu. Wal mubahathah, dan membahas nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan untuk tampaknya kebenaran, untuk memperjelas dan menampakkan al-haq, kebenaran. Munadharah, saling bertukar pendapat, saling bertukar hujah. Hujahmu apa? Ya. Nah, engkau menyatakan demikian, hujahmu apa? Ya. Oh, saya tidak setuju, hujah saya seperti ini. Bertukar pendapat, tapi dengan ilmu, bukan debat kusir. Ya. Kalau debat kusir, maka berlaku hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah dia diberikan petunjuk, kecuali setelah dia diberikan jidal, yaitu suka berdebat. Sehingga berdebat yang tidak didasari dengan ilmu dan tidak didasari dengan niat yang benar, itu akan menyeret seorang kepada ad-dhalalah, kesesatan. Adapun yang dibenarkan dalam syariat, yang diizinkan, yang dibolehkan adalah munadharah, ya, tukar pendapat atau debat yang dibangun di atas ilmu. Tujuannya apa? Lil istifadah, untuk mencari faedah. Bukan untuk mengalahkan lawan debatnya, tapi mencari faedah. Dan tujuannya yang kedua adalah untuk idharul haq, untuk menampakkan dan memperjelas al-haq, baik al-haq itu keluar dari lisannya atau keluar dari lisan orang lain. Jadi tujuannya bukan mughalabah. Bukan pokoknya saya harus menang dalam debat ini. Ya. Maka yang seperti ini tercela dan dilarang di dalam syariat. Jadi debat, tukar pendapat, diskusi boleh dengan syarat-syarat yang telah disebutkan ini. Dengan ilmu yang pertama, kemudian dengan niat yang benar. Apa niat yang benar? Ada dua. Lil istifadah, untuk mendapatkan faedah. Dan yang kedua apa? Untuk menampakkan kebenaran. Dari siapapun kebenaran itu muncul, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Faedah yang berikutnya, as-sadis asyar, faedah yang ke-16, umqu, boleh dibaca dengan dua, ainnya boleh di fathah, boleh di dhammah. Amqu atau umqu, maknanya adalah al-bu'd ila asfal, itu jauh ke dalam, maksudnya dalam. Umqu atau amqu ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, kaum salaf. Lima'rifatihim annal madhkurina fil hadith lam yanalu hadhil manzilata illa bi'amalin. Dalamnya ilmu para salaf, terkhusus dalam hadis ini yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. karena pengetahuan mereka bahwasanya orang-orang yang disebutkan dalam hadis, yaitu 70 ribu orang yang masuk dalam al-jannah bila adabin wala, bila hisabin wala adab, tidaklah mereka meraih keutamaan tersebut kecuali dengan amalan. Oleh karena itu mereka membahas apa sih amalan yang mereka lakukan sampai mereka bisa meraih keutamaan tadi. Ada yang berpendapat, oh mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, para sahabatnya Rasul. Ada yang berpendapat, oh mereka orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikitpun. Ya. Karena mereka paham, derajat yang diraih itu adalah dengan amalan. Faedah yang berikutnya, hirsus salaf alal khair wal munafasati alal amal as-salihah. Semangatnya kaum salaf untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lombanya mereka untuk melakukan amalan soleh. Karena sudah jam segini ya, dan nanti masih ada faedah mungkin yang agak panjang, jadi kita cukupkan sampai di sini, sampai di faedah yang ke-17. Insyaallah untuk faedah ke-18 dan berikutnya akan kita baca pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barakala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.